Di saat Allah Azza wa Jalla tidak membantu dan tidak menolong kita untuk mengamalkan sebuah ilmu agama, tidak menolong kita untuk mengamalkan ilmu agama, maka segera bertaubat kepada Allah. Segera melakukan koreksian diri padanya. Karena dicabutnya taufik itu merupakan sebuah akibat nilai. Ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hidup, yang kita tidak jujur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Karena jikalau dicabut atau ditutup sebuah taufik dalam kondisi kita sangat-sangat membutuhkannya, ini malapetaka. Taruhlah misalkan kita melakukan kesalahan di dalam hidup, kita melakukan ketergelinciran di dalam hidup. Teman kita datang mengingatkan kita, menasihatkan kita, membantu kita. Akhi fillah, afwan, ini salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian dia mencoba untuk memberikan pembelaan diri pada kesalahan itu. Dia mencoba kemudian untuk lari ke sana kemari, padahal saudaranya itu datang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan untuk mengingatkan dia, membantu dia. Saudaranya tahunya bahwa fulan ahlul khair, insyaallah dia akan menerima, apalagi kalau dia terus memberikan dukungan, dorongan ilmunya untuk kemudian tawaduk di hadapan al-haq. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Allah akan angkat derajatnya. Husnudzan saudaranya begitu tinggi. Insyaallah dia akan menerima nasihat kita, nasihat saya. Barakallahu fikum. Dia mencoba untuk mendatanginya dengan penuh harapan yang sangat tinggi. Saudara yang sedang tersalah ini, kemudian dia segera meninggalkan kesalahannya. Berangkatlah. Dia duduk menasihatkan. Dia duduk mengingatkan. Barakallahu fikum. Dengan penuh harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tulus dan ikhlas dia mencoba untuk mengajaknya membuka pintu taubat kepada Allah. Mulai dia melakukan pembelaan diri di luar dugaannya. Dia mencoba kembali mengingatkan. Mulai mencari jalan yang berbelok-belok. Barakallahu fikum. Kesana kemari. Loh, semakin aneh. Kita jumpai dan temukan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia telah nasihatkan. Kan kita di dalam hidup mesti akan menjadi nasih atau akan menjadi nasih, nanti terkadang juga akan menjadi mansuh. Orang yang memberikan nasihat, suatu saat kita akan diberikan nasihat. Inilah hidup, inilah kehidupan. Barakallahu fikum. Saudara yang datang dengan penuh tulus dan ikhlas, insyaallah tidak menemukan seperti yang diharapkan. Tapi dia mencoba untuk bersabar. Besoknya lagi. Mulai sudah. Kelihatan wajahnya tidak suka terhadap yang datang menasihatinya. Kelihatan wajahnya tidak senang. Barakallahu fikum. Setelah itu, maaf, maaf. Ya akhi, Anda ini punya catatan loh, ini catatan merah. Dia datang dengan penuh ketulusan untuk mengingatkan dia. Lalu diancam bahwa Anda punya catatan. Saya akan bongkar. Misalkan terjadi di dalam hidup. Loh, dia datang untuk memberikan nasihat. Dia datang untuk memberikan barakallahu fikum, sesuatu yang berguna sebagai saudara. Tetapi diancam bahwa Anda punya catatan merah. Down mentalnya. Tapi dengarkan. Upaya-upaya seperti ini, perhatikan baik-baik. Menutupi kesalahannya, membungkus kesalahannya dengan rapi. Mendongkan mental orang yang datang menasihatinya. Barakallahu fikum. Ini adalah malapetaka bila terjadi pada diri kita sendiri. Mengkhawatirkan adalah pintu taubat ini ditutup oleh Allah. Tapi kalau itu terjadi di dalam hidup, ketahuilah, ini adalah akibat dari apa yang selama ini kita tidak pernah tahu pada niatnya, pada kemauannya, pada keinginannya. Tidak pernah terlihat. Yang kita lihat adalah lahiriah-lahiriahnya. Ketika kejadian ini, kaget kita. Padahal ini adalah sebuah akibat di dalam hidup. Sebuah nilai karena ada hal-hal-hal-hal. Ternyata lambat laun, kita tidak sadar semuanya. Allah turunkan ujian untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam batin siapapun. Kalau dia tulus dan ikhlas, Allah akan selamatkan di hadapan ujian. Kalau dia punya muatan-muatan jelek di dalam dakwah ini, Allah akan gabungkan dengan orang-orang yang punya muatan-muatan jelek, niatan-niatan jelek di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Allah akan gabungkan. Itulah fungsi dan hikmah ujian diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Allah ingin memperlihatkan kemumpermukaan apapun yang berbahaya, siapapun yang berbahaya terhadap perjalanan dakwah yang tulus dan murni itu. Allah akan memisahkan dengan ujian. Siapa yang benar-benar tulus dan ikhlas. Siapa yang benar-benar jujur berjalan di atasnya. Dan itu akan terjadi sampai pada hari kiamat. Sehingga kalaupun terjadi dari orang yang kita selalu menganggapnya baik. Ini baik, itu baik. Sampai menemukan keanehan. Ketahuilah. Ini bukan terjadinya tiba-tiba. Ini terjadi melalui proses. Mungkin Anda tidak tahu. Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Karena Anda jujur. Karena Anda ikhlas. Allah ingin memisahkan dan menyelamatkan Anda. Allah ungkapkan ke permukaan. Apa yang disembunyikan. Apa yang tersimpan di dalam batin. Agar engkau selamat, wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Mari kita belajar dengan ilmu agama ini. Menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang selalu dalam keikhlasan. Terus belajar dan belajar. Melakukan evaluasi selalu ke dalam diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab.